Baik, pagi ini kita akan membicarakan saudara tentang keilahian Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, di dalam sejarah gereja ada pertanyaan besar yang selalu muncul. Ya, satu pertanyaan yang sangat luar biasa tentang siapakah sesungguhnya Yesus. Sehingga pertanyaan itu terus bergulir sejak kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dan bagaimana itu terus berlanjut dan berlangsung di dalam kehidupan keseharian anak manusia ini. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaan-pertanyaan yang terus bergulir pernah diajukan kepada murid-murid di dalam satu situasi di Matius 16 ayat 13 sampai 17 dan ini akan menjadi bacaan kita pada kesempatan ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 16. Kita akan membaca 13 sampai 17. Saya baca 13, saudara-saudara baca 14, kita bergantian dari Matius 16, 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun sama-sama. Oke, itu kalimat terakhir daripada Petrus ketika menyatakan siapakah Yesus. Tetapi rupa-rupanya murid-murid menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Bahkan Petrus pun ketika mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah, Yesus berkata, bukan kau, tapi roh Bapa-Ku yang mengatakan itu kepadamu. Nah, saudara, pandangan umum pada waktu itu berkisar kepada beberapa konsep Yesus disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Karena pada waktu itu memang Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Lalu mereka melihat pergerakan Yesus dan menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. Saudara, kelompok Farisi sangat kuat dengan pemahaman kebangkitan dan bagi mereka nilai-nilai seperti itu menjadi sangat penting. Lalu ini kemudian oleh kelompok-kelompok tertentu dianggap sebagai reinkarnasi. Jelas bukan. Yohanes Pembaptis bukan Yesus, Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku, ini menjadi sangat menarik karena itu asumsi-asumsi yang muncul bahwa Yohanes Pembaptis berdasarkan nilai kuasa, power, penampilan daripada Yesus yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Sehingga mencolok sekali apa yang dikerjakan kedua orang ini pada eranya masing-masing yang cuma berjarak usia memang mereka hanya 6 bulan. Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dan Yesus memulai pelayanannya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi dalam gambaran situasi di mana redupnya suasana rohani di Israel. Lalu muncullah Yohanes Pembaptis dan munculnya Tuhan Yesus Kristus menjadi gegap gempita yang sangat luar biasa. Yang kedua ada yang mengatakan Elia. Ini juga asumsi yang memang sudah terus berkembang karena gambaran dari apa yang dikatakan oleh Nabi Maleakhi. Bahwa akan datang Elia. Dan itu akan menjadi tema besar, hati Bapa kembali kepada anaknya. Nah, hati Bapa kembali kepada anaknya seringkali disalah terjemahkan, lalu menjadi topik khotbah akhir zaman. Padahal hati Bapa kembali kepada anaknya itulah gegap gempita berita dari Elia. Elia yang digambarkan siapa ini? Elia adalah Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri mengatakan itu dalam kitab Injil Lukas. Sesungguhnya yang dimaksud Yohanes Pembaptis, apa ya Elia itu adalah bukan aku tetapi Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis disebut sebagai Elia? Karena mengingatkan bagaimana Elia berteriak kepada bangsa yang sudah sesat Israel pada waktu itu di zaman Ahab. Supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Ketika dia kemudian membunuh ratusan Nabi Baal. Tetapi kemudian orang-orang Israel tetap bebal. Dan Elia sempat kecewa namun Tuhan berjanji, Elia, aku akan memberikan kepadamu 7.000 orang Israel yang setia. Nah jadi saudara yang kekasih, gambaran daripada Elia yang ada pada Yohanes Pembaptis, karena memang Yohanes Pembaptis berteriak lagi kepada bangsa itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Elia bisa memenggal para imam-imam Baal, Yohanes Pembaptis justru dipenggal karena berita yang didapatnya. Apa yang dimaksud dengan hati Bapa kembali kepada anaknya adalah berita yang dikumandangkan Yohanes Pembaptis. Bahwa Allah yang murka telah menyatakan kasihnya di dalam Kristus dengan mengirim anaknya Yesus Kristus Tuhan. Hati Bapa telah kembali kepada anak. Itu bukan cerita air zaman sekarang di mana bapak-bapak hatinya mesti kembali sama anaknya, mesti damai, ngaco semua. Kalau soal itu sejak dari awal pun sudah dikajarkan bagaimana hidup berumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, dan seterusnya. Ya, sejak PL sudah ada urusan itu. Jadi bukan soal akhir zaman saja. Nah jadi saudara kita melihat itulah pandangan dan asumsi mereka tentang Elia. Lalu ada yang juga berkata bahwa engkau adalah Yeremia. Ada tradisi di dalam kalangan para rabi yang kemudian berakar kepada umat bahwa Yeremia dikatakan akan datang lalu akan mengambil tabut perjanjian dan membawanya dan itu akan menjadi gegap gempita kemenangan bagi orang-orang Israel. Ya. Tidak terlalu clear sebetulnya pandangan ini mengingat bait Allah pada waktu itu masih ada. Tapi itulah keyakinan mereka lalu dikatakan bagaimana dia akan datang. Lalu ada yang mengatakan lagi salah satu dari nabi, kemungkinan Musa. Mengingatkan kepada bagaimana orang Israel yang tertindas di Mesir. Dan Tuhan pakai Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi ternyata semua mereka salah. Susah. Asumsi mereka tidak tepat. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku? Jadi kalau kata orang lain tentang Yesus ada banyak. Muridnya ditanya, semua diam. Hanya Petrus yang bisa menjawab sebagai gereja. Saya hanya ingin mengatakan, jangan heran kalau orang percaya kepada satu Yesus dengan 10 pengertian yang berbeda bahkan bertolak belakang. Karena itu semua gereja memberitakan Yesus, tapi Yesus yang mana yang diberitakan? Semua gereja percaya pada Yesus, tapi Yesus yang mana? Karena itu jangan heran. Kalau kemudian dalam percayanya kepada Yesus itu, gaya hidup mereka, pola hidup mereka sangat berbeda. Sangat self-oriented, money-oriented, bisa dimengerti. Karena Yesus yang dia pahami cuma Yesus yang bikin semuanya mulus. Yesus yang menyembuhkan, jadilah mereka perdukunan. Yesus yang bikin kaya, ya jadilah mereka orang-orang teologi sukses. Berhenti di situ. Kenallah Yesus dengan utuh, bukan dengan apa yang kau mau. Jadi sejak zaman Yesus sampai sekarang, orang gagal mengenal dia, datang silih berganti. Bersyukurlah Petrus, karena oleh anugerah Roh Kudus, ia bisa mengerti apa yang benar itu. Siapa Allah? Semua orang percaya kepada Allah Bapa. Semua orang mungkin percaya pada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu semua orang Kristen. Tapi apakah semuanya benar? Nanti dulu. Itu sebab menghafali Taurat yang menyalibkan Yesus dan bukan orang Roma. Nah saudara, ini menjadi bagian yang sangat serius yang perlu kita pikirkan. Nah sekarang kita akan melihat siapa sebetulnya Yesus itu. Ya, Petrus menggambarkan dia sebagai Mesias, anak Allah. Ya. Bagaimana digambarkan? Dia adalah yang diurapi, yang dari surga. Ini menjadi sangat perlu bagi kita sama-sama memahami. Bagaimana dia digambarkan sebagai yang diurapi, yang dari surga itu. Ya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pengakuan iman pertama oleh Petrus yang dinyatakan sebelum kematian Yesus. Walaupun ada ironi juga, dinyatakannya di Kaisaria Filipi. Kota yang adalah kota kafir. Kota yang didirikan untuk Kaisar Filipi pada waktu itu. Maka disebut Kaisaria Filipi. Ya. Dan di situ menjadi tempat penyembahan berhala sebetulnya. Mestinya statement of faith dari gereja itu dinyatakan di mana? Yerusalem. Sebagai pusat peribadatan. Tetapi Yerusalem sudah menolak Yesus. Jadi kalau kita belajar Alkitab, ironi-ironi Alkitab itu sangat mengerikan. Maka saya akan mengatakan kekacauan kekristenan bukan di luar sana. Di dalam gereja. Dan gilanya gereja yang justru menjadi center point. Gereja yang mempunyai mungkin secara kuantitatif pengaruh cukup besar. Tapi di situ bisa terjadi kekacauan. Maka kita harus selalu mawas diri, memeriksa diri, perlu berhati-hati. Betapa tidak mudahnya untuk menyatakan diri sebagai seorang Kristen, sebagai murid Tuhan. Paling tidak semudah apa yang ada di benak kita ini. Semua perlu diluruskan. Betulkah kita itu Oleh karena itu, saudara, seluruh pengenalan dikatakan di dalam bagian itu bersumber daripada Roh Kudus yang menyatakan kepada murid siapa Kristus. Artinya, tidak akan ada orang bisa mengenal dia tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong sehingga kita bisa mengenal dia. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu mengenal dia. Ini menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan di dalam kebersamaan kehidupan keberimanan kita, saudaraku yang kekasih. Yang berikut, ketika kita melihat Yesus di dalam PL digambarkan sebagai apa? Yesus dalam PL ternyata sudah ada, saudara. Seringkali kesalahan lagi-lagi kesalahan gereja. Yesus itu PB, PL itu Allah Bapa, kan begitu. Kesalahan kaprah ini memang sangat mengerikan sekali karena tanpa sadar dengan membuat kotak Yesus di PB sementara Allah Bapa di PL, maka sudah mengurung Yesus dalam ruang dan waktu. Lalu ada yang mengatakan PL itu era Allah Bapa, PB itu era Allah Anak, sekarang adalah era Roh Kudus. Lebih gila lagi, itu penghinaan kepada Allah. Dan ironisnya orang Kristen bangga. Why? Pemahaman yang salah. Maka tidak heran kalau kemudian memperlakukan Allah itu menjadi salah. Maka kacau balau kalau akan dijadikan diskusi dan dipertanyakan terus. Berangkat dari tempat yang salah, kalau didiskusikan pasti akan terus berjalan di tempat yang salah dan berakhir di tempat yang amat sangat luar biasa salah. Sadarkah kita betapa sebetulnya banyak pemahaman yang sudah mewarnai kehidupan kita dan kita salah? Yesus sudah dinyatakan sejak PL. Dalam PL dia disebut sebagai Teofani. Itu istilah teologi yang biasa dipakai. Muncul sebagai malaikat Tuhan. Ya. Bagaimana ketika tawar-menawar Abraham hal Sodom? Dikatakan Allah ingin menghukum Sodom Gomora, tetapi dia tidak ingin menutup itu dari seorang sahabatnya, yaitu Abraham. Maka ditemuilah Abraham, diberitahulah apa yang terjadi. Lalu Abraham minta, umpama andai kata apabila ada beberapa orang yang benar gimana? Lalu dia tawar-menawar terus turun sampai 10. Dan malaikat itu mau. Padahal malaikat tidak berhak untuk mengubah keputusan Allah. Mengapa malaikat itu berani menurunkan tawaran? Berani bernegosiasi. Padahal dia cuma malaikat. Jawabannya sederhana. Karena dia adalah Kristus yang menyatakan diri itu. Itu yang disebut Teofani. Dengan mudah kita akan menemukan di kitab Wahyu. Ketika kemudian Yohanes melihat malaikat itu dan ingin sujud menyembah, malaikat itu berteriak padanya, jangan lakukan hal itu. Karena aku sama seperti engkau. Malaikat itu tidak mau menerima sembah Yohanes. Karena dia akan dibuang seperti Lucifer. Lucifer haus sembah. Menyembah malaikat adalah terkutuk. Hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Abraham berbicara dengan malaikat Allah itu menunjukkan kepada kita. Itu bukan malaikat sembarang. Lalu itu siapa? Itulah Kristus yang menyatakan diri. Pergumulan Yakub di Peniel. Ketika Yakub bergumul dan minta diberkati oleh malaikat itu. Dan malaikat itu memberkatinya. Aku telah bergumul dengan Allah. Memang betul. Loh, tapi kan ada yang dia lihat. Orangnya kan ada, wujudnya kan ada. Yes. Siapa itu? Itulah Teofani. Kristus yang menyatakan diri. Lalu pernah juga dalam kasus dengan Yosua. Ketika Yosua bertemu dengan malaikat bela tentara Allah dan dia sujud menyembah. Dia menyembah dengan tunduk kepada malaikat itu. Dan malaikat itu menerimanya. Siapa itu malaikat? Jelas bukan Mikael, Gabriel atau yang lain. Itu Yesus. Nah, itu bisa di comparison dengan Wahyu tadi. Malaikat tidak berani menerima sembah. Siapa yang berani menerima sembah? Hanya malaikat yang merupakan wujud pernyataan dari Kristus itu. Oleh karena itu Yesus masuk ke dalam ruang dan waktu sudah sejak PL. Berinteraksi dengan manusia. Di dalam peristiwa Abraham, bapak orang beriman. Ya. Di dalam peristiwa Yakob, bapaknya Israel itu. Dan di dalam peristiwa pergumulan Yosua sebagai generasi penerus daripada Musa. Tiga peristiwa itu lebih dari cukup untuk mengajarkan betapa dengan sangat terang benderang, tampak jelas apa yang terjadi, yang menjadi fakta tak terbantah di dalam Alkitab tentang keilahian Yesus Kristus. Nah, jadi saudara bukan sejak PB saja. Tetapi jangan lupa seperti yang dikatakan Ibrani, perjanjian baru itu seperti sebuah kain selubung, perjanjian lama seperti sebuah selubung yang kalau mau ngerti mesti dipinggirin dulu selubungnya, disingkapkan. Apa itu? Selubung itu maksudnya seperti ini, darah domba itu apa sih? Oh, ternyata darah Kristus. Anak domba apa sih? Oh, ternyata itu anak Allah, Yesus Kristus dan seterusnya. Apa sih ini maksud konsep penebusan? Apa konsep pentahiran dan seterusnya? Nanti itu ada bayang-bayang yang kemudian baru kita mengerti. Kenapa enggak boleh makan ini? Kenapa enggak boleh makan? Kenapa di PB jadi boleh? Nah, itu bayang-bayang. Yang harus dimengerti apa? Makanya Yesus datang berkata, aku bukan meniadakan Taurat tapi menggenapi. Membuat bayang-bayang itu menjadi jelas, terang, benderang. Enggak pusing kok baca Alkitab kalau mau baca semua dan pelajari semua. Tapi jadi pusing kalau comot-comot apalagi seenaknya lalu berani khotbah. Nah, itu akan jadi kacau balau semua. Karena itu saudara, pembelajaran kita akan kebenaran firman tidak boleh berhenti dan terus-menerus harus kita gali. Yang berikut kita akan melihat bagaimana kemudian Yesus di dalam PB disebut Kristofani. Dia yang menyatakan diri itu. Dia lahir datang ke dalam dunia. Tapi hebatnya ketika Matius berkata, dikatakannya apa? Hendaklah engkau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bagaimana sih orang baru lahir sudah punya umat? How can? Itu kalimat salah? Atau yang baca yang gak ngerti? Yang jelas itu kalimat tidak salah. Maka yang baca harus belajar untuk mengerti. Bahwa dia sedang berbicara tentang dia yang sudah ada sebelum ada. Bagaimana ada sebelum ada? Dia ada dalam kedagingan itu 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sudah ada sebelum 2000 tahun yang lalu dalam kekekalannya. Maka PB menyambung PL itu begitu jelas. Dari yang kekal itu masuk ke dalam sementara tetapi dia ada bukan baru ada. Dia ada sebelum dia ada. Dalam hakikat pengertian ketika dia berinkarnasi, dia ada bukan ketika berinkarnasi, sebelum inkarnasi. Maka message dalam kata Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa itu sudah amat sangat jelas sekali. Sementara yang kedua, kalimat Yesus sendiri. Ketika berdiskusi dengan orang Israel yang begitu heroik dan berkata, kami anak Abraham. Tapi Yesus berkata, tidak kau anak setan, kau bukan anak Abraham. Kalau kau anak Abraham, kau akan melakukan apa yang dikeinginkan Abraham, yaitu akan mendengarkan perkataanku. Tapi kalian mau membunuhku, kalian anak setan. Ternyata anak Abraham, Israel, bukan soal darah daging. Israel adalah soal sikap iman sejati. Keterikatan kepada Kristus. Itu sebab Sakeus ketika bertobat, langsung Yesus berkata, sesungguhnya dia ini adalah anak Abraham. Lagi-lagi gereja salah ngerti, berkatilah Israel, kita akan diberkati. Israel yang mana? Jangan sembarangan tentang Israel. Israel yang mana? Baca Alkitab tuh. Ya. Saya pikir saya pulang pergi ke Israel, lalu kalau saya lihat orang, aktivitasnya, ceritanya. Jadi miris juga ya. Hati saya menangis juga, tapi mau digimanain? Tiap orang memang punya pilihan dalam hidupnya mau apa. Belajarlah mengabdikan dirimu kepada kebenaran yang utuh. Dan jangan pernah mau sepotong. Supaya kau tidak tersesat di kehidupan. Pergumulan-pergumulan seperti ini harus kita lakoni saudara, sehingga kita bisa bertumbuh dan menjadi kuat dalam kehidupan kita. Bacalah Alkitab lagi-lagi saya katakan terang benderang. Sehingga Yesus yang disebut Kristofani terhubung secara utuh dari kemanusiaan dan keilahiannya. Sehingga tidak ada yang putus gap gitu, nyambung loh. Sehingga pra-inkarnasi ke inkarnasi itu mulus sekali sambungannya. Jelas sekali. Dia ada sebelum dia ada. Makanya kalau kita ditanya, Yesus itu lahirnya kapan? Nah, itu pertanyaan Natal. Inkarnasi. Tapi kalau tanya, Yesus itu adanya kapan? Nah, jadi lain lagi itu. Itu being dia. Bukan Natal itu pertanyaannya. Yesus ada sebelum dunia ada. Melompat ruang dan waktu. Nah karena itu kita mesti lihat pertanyaan apa di tentang Kristus. Karena dua natur pada satu diri itu tidak bisa untuk diabaikan. Dia Allah sejati. Dia manusia sejati. Memang ketika dia menjadi manusia. Dia mengosongkan diri. Itu menjadi sangat luar biasa. Ia membatasi dirinya. dari Allah tidak terbatas menjadi Allah yang rela terbatas dalam kemanusiaannya. Sehingga dia berkata dia tidak tahu kapan akhir zaman itu akan datang. Kecuali Bapa. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia bukan Allah. Dia Allah yang rela membatasi dirinya. Itu pengorbanan besar sekali. Jangan pandang itu sebagai kebingungan. Itu bagi saya adalah penjelasan yang amat sangat luar biasa. Menunjukkan betapa kebesaran Kristus itu luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi pergumulan-pergumulan yang perlu untuk kita baca, kita pahami secara penuh. Ada orang bilang kan, kenapa dia nggak tahu? Oh, itu kemanusiaannya. Loh, kalau itu kemanusiaannya, kapan kealahannya? Emang dia bolak-balik gonta-ganti. Hari ini manusia, hari ini Allah. Sebentar lagi manusia, sebentar lagi Allah. Itu crowded sekali penjelasannya. Dan jangan lupa, kebencian dan penghinaan kepada Kristen sekarang bertumbuh subur. Karena ketidakmampuan orang Kristen menjelaskan Kristen itu apa. Jadi jangan hina orang lain. Jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita. Kita mesti mampu dong menjelaskan. Kalau gak mampu menjelaskan, lalu bilang orang itu keras kepala, gak mau ngerti. Ini nanti dulu. Wong kau aja gak ngerti kok. Kau jelaskan dia makin gak ngerti. Bantahan dia itu memang masuk akal sih. Terhadap penjelasanmu ya. Bukan terhadap Alkitab. Alkitab kan gak begitu. Yesus kan tidak seperti yang kamu katakan. Akan jadi lain kan saudara kasusnya kan. Nah karena itulah mengenal dia, Yesus Kristus menjadi sangat penting bagi kita. Ingat, sejak PL, sejak PB, bahkan sejak kekekalan. Apa kata Yohanes tentang Yesus Kristus? Menarik. Yohanes berkata, Firman. Dia menyebut Yesus Firman. Firman itu bersama Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan Yohanes? Saya mempunyai pemahaman sendiri. Ya, menangkap sedikit sinyal yang menarik di sana. Firman dan Allah bersama, satu di dalam dirinya, menyatakan dirinya di kekekalannya. Dan dikatakan tidak ada yang jadi kalau bukan karena Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Yesus adalah pencipta. Nyaris, saya enggak tahu. Ya sebelum saudara berbakti kemari pernah dengar enggak Yesus pencipta? Menjadi kalimat final. Tentu kalau kita bilang, oh ya dia kan memang Allah, jadi Allah pencipta. Mampu gak menjelaskan bahwa dia Yesus memang pencipta? Bukan dengan asumsi ya, kalau Allah tertunggal lalu ikut. Alkitab dengan jelas mengatakan. Kita selalu terikat dengan Yesus penebus, gak lebih gak kurang. Kita lupa Yesus penebus, Allah Bapa pun menebus, karena begitu besar kasihnya. Diberikannya anaknya yang tunggal. Kalau dia gak mau, emang kamu dapat apa? Kita bisa dapat apa? Oh, itu dalam setengah mati. Ya. Sehingga kita harus melihat bagaimana mereka akhirnya menyangkali keilahiannya hanya untuk pembebasan manusia. Anak itu harus jadi manusia, mati di atas kayu salib. Wow. Kalau kita mengerti keilahian Yesus, maka mengertilah kita betapa amat sangat besarnya pengorbanannya. Karena itu bukan sekedar misalnya saya mati untuk saudara. Saudara akan rasa, wah Pak Bigman berjuang untuk kita memberikan nyawa. Enggak ada apa-apanya itu. Wongnya orang berdosa untuk orang berdosa kok. Kalaupun kau selamat tadi mau ditembak, enggak jadi tembak itu doang kok. Tapi kau tetap saja mati masuk neraka dalam keberdosaanmu, bukan? Kristus lain menyelamatkan kita. Tapi untuk bisa masuk surga, enggak bisa. Karena kita adalah terhukum yang harus mati. Maka dia mati. Itu yang jadi berat. Gak ada yang bisa menyamakan pengorbanan itu sampai jungkir balik pun gak bakal. Ya, nah itulah keunggulan yang harusnya kita pahami. Maka Yesus sang pencipta. Ya, menarik di Kejadian dikatakan Roh Kudus melayang-layang mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu kalimat berikutnya itu. Berfirmanlah Allah. Saya membacanya dengan cara Yohanes menjelaskan. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka berfirmanlah Allah, Allah dan firman menjadikan segala sesuatu. Maka jadilah. Sehingga Yohanes menjelaskan dengan sangat indah. Pemakaian kata di Yohanes dan di Kejadian juga menarik. Pada mulanya semua memakai bentuk kata kerja. In the beginning-nya itu adalah kata kerja yang mau mengatakan sesuatu yang terjadi terus-menerus. Lintas ruang, lintas waktu. ada sebelum ada sudah ada gitu ya. Itu bentuknya. Sehingga ketika Yohanes memakai itu menjadi satu kalimat yang luar biasa. Kapan adanya itu? Ada yang bukan pengertian ada kita sesudah ada hari pertama, kedua, dan seterusnya. Baru kita mengerti konsep ada ruang waktu sesudah terjadi hari pertama, penciptaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada siang, ada malam. Sebelumnya kan gak kenal siang malam. Berapa lama itu? Kita gak tahu. Ya. Maka kalau kita melihat ketika Tuhan datang menyatakan diri dan bahasa yang dipakai pada waktu itu mampu menampung secara gramatikalnya. Ih, menarik juga ya. Itu sebab membuat kita jadi perlu untuk belajar dan mendalaminya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat firman sang pencipta. Maka dikatakan dia adalah sang pencipta yang ayat 14 kemudian menjadi manusia. Lalu di dalam Yohanes 8 Yesus adalah kekal melampaui ruang dan waktu. Itu tadi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kalimat Yohanes. Jadi dia ada sebelum dia ada. Bagaimana dia ada sebelum dia ada? Dia ada dalam kekekalan. Sebelum dia ada dalam kesementaraan. Dia bukan ada sesudah ada di kesementaraan. Sebelumnya pun sudah ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itu yang membuat orang Yahudi marah dan mau ingin membunuh Yesus. Karena menganggap Yesus menghina Abraham. Siapa kau? Berapa umurmu? Aku tahu bapak emakmu. Waduh, semua langsung merasa GR setengah mati ya. Merasa kenal Yesus. Saya selalu pikir-pikir berapa banyaknya orang Kristen sampai sekarang juga gitu. GR banget. Kayaknya dia yang paling tahu siapa Yesus. Padahal mungkin yang kita sebut kita tahu itu salah berantakan. Karena itulah diperlukan kerendahan hati dan sikap mau belajar. Terus menerus. Enggak ada pembelajaran yang cukup untuk mengerti dan mengenal dia. Ya, saya mengajar mata kuliah doktrinal semua. Mempersiapkan bahan itu tidak sederhana. Saya kuliah pun tidak dapat bahan itu semua. Ya. Apalagi banyak sekolah teologi. Sistematika satu, yaitu Allah, manusia digabung semua, ada malaikat dan seterusnya. Ini kita satu-satu mata kuliah sendiri-sendiri. Tapi bagi saya itu tantangan yang menarik. Akhirnya hari ini saya harus mengatakan, saya sangat diberkati karena harus mempersiapkan diri. Melengkapi data-data yang seringkali terasa berat awalnya. Karena harus cari data sana-sini, sourcing sana-sini. Bagaimana membuat itu satu mata kuliah? Tapi ini saya terkagum-kagum. Beliau mengajarkan soteriologi, kristologi, kaget ya. Waduh, iya. Pneumatologi, doktrin Allah rasanya, wow. Luar biasa sekali. Limpah. Ya, itu gelombang satu pengajaran. Gelombang dua nanti saya akan ngajar lagi, pasti akan tambah lagi materi. Karena saya lagi lengkap-lengkapi terus lihat lagi, oh ini kurang, oh ini ditambah, oh ini ditambah, oh ini ditambah. Limpah, galilah dan mengertilah. Nikmatilah. Ya. Yesus digambarkan dalam Wahyu sebagai sumber penciptaan. Dialah saksi yang adil. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah, orang saksi Yehova menganggap permulaan dari ciptaan Allah, Yesus yang mula-mula dicipta Allah. Nah, saksi Yehova seringkali pakai ini untuk melumpuhkan orang Kristen. Nah, orang Kristen yang gak ngerti ya lumpuh dengan segera. Dan berpikir Wahyu 3:14 itu adalah memang betul Yesus permulaan dari ciptaan. Padahal yang dikatakan permulaan dari ciptaan adalah yang memulai segala ciptaan. Atau bahasa Indonesia lebih gampang sebetulnya mestinya adalah sumber dari segala ciptaan. Karena Yohanes yang menuliskan wahyu. Yohanes yang menuliskan wahyu yang sama orangnya. Sudah berkata jelas dalam Yohanes 1. Dia menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena dia, tanpa dia. Apa yang ada itu tidak ada. Jelas. Tapi saksi Yehova pintar ya, mengkelit lari sana sini. Dan orang Kristen bisa disantap sama dia. Karena kita gak belajar sungguh-sungguh. Maka banyak yang kejebak. Lalu rasa, ih penjelasan mereka bagus loh. Padahal penjelasan di gereja yang kurang. Nah, inilah kenapa kita menjadi gereja yang harus belajar. Kompetisi sekarang hebat. Ya. Romi yang sekarang akan lagi mau bertarung sama Romi yang di Amerika. Yang akan bertarung dengan Obama. Obama seorang liberal. Romi seorang Mormon. Istri saya bilang, ih Pak dia Mormon. Memang Mormon. Kita kaget kayaknya kalau Mormon naik jadi presidennya. Ya kalau orang Protestannya bego-bego, ngapain diangkat? Marilah kita malu. Memang orang Mormon dalam disiplin paling tinggi, pelatihan-pelatihan paling tinggi. Perkembangan mereka cukup signifikan, saudara. Stephen Covey, penulis Seven Habits, Mormon. John Nesbitt, penulis Megatrend Asia, Mormon. Chicken Soup ditulis oleh Jack Ronald dan kawan-kawan, Mormon. Best of the best. Itu Mormon, itu saksi apa? Ngapain kau teriak begitu? Pertanyaannya kau siapa? Kenapa dia terkenal dan bukan kita? Kan begitu mestinya perkelahiannya, kan? Ayo dong kita mengasah diri, ayo kita mengembangkan diri. Nah, dunia kan makin kacau balau. Tapi kalau kita punya pengenalan, prinsip yang kuat, nah itu akan menyenangkan. Ya. Ini menarik, saudara. Jadi kalau saudara ngeliat peta dunia ini, tercengang-cengang lah. Karena Obama itu sangat liberal. Dia bukan seorang yang injili. Kelompok injili itu bling satan sudah di Amerika. Tapi nyaris, gak ada calon dari injili yang bagus. Pernah Josh Bush ya. Tapi Bush Junior lebih kacau lagi. Bikin perang ke sana sini yang akhirnya bikin skandal gak karu-karuan. Kok orang injili begitu sih? Ribet loh. Ini pengaruh dari dogmatika yang kita pahami. Doktrin sistematika yang kita pahami. Karena itu kita perlu hati-hati. Lalu bagaimana Paulus menggambarkan Tuhan Yesus? Dia mengatakan apa? Bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Itu menarik loh, saudara. Setara sama hakikat. Sehakikat dengan Allah. Nah, ini menjadi bagian penting dalam pergumulan gereja. Bagaimana memahami kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang prinsipil dalam hidup keimanan kekristenan kita. Kesetaraan dengan Allah adalah satu kesetaraan yang harus dipahami dengan utuh. Dan itulah gambaran dari Paulus. Tapi dia rela mengosongkan diri, melepas kesetaraannya, kesama hakikatannya. Sehingga Yesus menjadi Yesus yang mengosongkan diri, yaitu Allah yang mengosongkan diri. Luar biasa ya. Alkitab amat sangat terang, benderang. Satu kali waktu ada orang berkata begini, Yesus sendiri gak pernah ngomong kok kalau dia Tuhan. Itu kan cuma orang lain yang ngomong. Nah, itu biasanya dari Muslim juga seringkali saudara-saudara mempertanyakan itu. Saudaraku yang kekasih, bagian yang terakhir ini mungkin menjadi penting untuk kita ingat ulang. Sesuatu yang pernah juga saya sampaikan ya. Kalimat syahadat dari Thomas. Ketika Yesus datang, pada waktu itu Thomas sudah, murid-murid sudah ketemu Yesus tapi gak ada Thomas. Dan Thomas diceritain gak mau tahu. Wah, gak percaya aku, kalian omong kosong semua. Thomas memang seorang yang skeptis, mempertanyakan segala sesuatu. Tapi menjadi menarik juga, Thomas itu mewakili saintis ya. Aku tidak percaya kalau tidak ada bukti. Menarik. Maka dia bilang, sebelum aku mencocokkan jariku ini ke tangannya itu, aku gak mau percaya. Tahu-tahu pada waktu mereka lagi kumpul, ada Thomas di situ, dia perum juga, Yesus datang. Grabar. Pada waktu Yesus datang, syoklah dia. Kagetlah dia. Lalu Yesus menatap dia dan berkata, Thomas, ini aku. Mari, bawalah tanganmu itu, masukkan ke tanganku yang berlubang paku. Dia shock dan gak bisa ngomong lagi. Lalu Thomas mengeluarkan kalimat syahadatnya. Ya Tuhanku, ya Allah. Dan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, sekarang kau percaya karena melihat. Tapi berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Kali ini sangat clear sekali. Yesus gak bilang, Thomas salah, aku bukan Tuhan. Dia tidak mengkoreksi. Kecuali kita percaya dia penipu. Dan menikmati kesalahpahaman Thomas. Clear sekali kok. Dia tidak perlu mengatakan siapa dirinya dia. Apa hebatnya? Tapi orang mengatakan siapa dia, bahkan setan pun percaya pada dia. Dan gemetar dikatakan kan peristiwa di Gadara itu. Nah, jadi kalau kita ngelihat kurios teos yang dipakai, ya Tuhanku, ya Allahku, menjadi sangat menarik. Ya, tetapi sekaligus juga penting untuk dicatat oleh kita semua. Ya. Yesus itu Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Allah digambarkan dengan kata Theos. Allah Bapa pun Theos dalam bahasa Yunani. Itu sebab Yesus juga disapa dalam bahasa Yunani. Yang bahasa Ibrani-nya adalah Yahweh. Maka orang bilang, gak boleh nyebut-nyebut nama Allah, harus nemu Yahweh. Emang kau pikir bahasa siapa punya? Itu nama berhala. Berhala yang nyomot bahasanya Tuhan Yesus. Allah yang punya bahasa. Ya, saya suka Korintus 8 ketika Paulus berkata tentang makanan berhala. Orang ribut, oh ini gak boleh, ini berhala, itu berhala. Tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Langsung Paulus nyemprot mereka. Eh, kalian stop. Tidak ada makanan berhala. Semua makanan milik Allah. Cuma diberhalakan oleh orang-orang disembahkan ke sesajen. Tapi berapa bodohnya engkau kalau engkau anggap itu makanan berhala. Artinya, engkau menistakan Allah sang penciptanya. Waduh, filosofisnya dalam banget loh itu. Wah, mengagumkan sekali itu. Bagi saya itu sangat mencengangkan. Ucapan Paulus itu betul. Kita seringkali menghina Allah kita tanpa kita sadari. Kita pikir kita membelanya. Tapi kita mengurungnya dalam kerangkeng kurung kita. Kita memperdebatkan dia sebagai objek dari perdebatan kita. How can? Seberapa besarnya kita memperdebatkan dia, bukan? Kurios, Theos. Tuhanku, Allahku. Dan Yesus berkata, engkau percaya? Aku kurios, Theos. Karena kau melihat. Tapi bahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Itulah iman. Jadi bukan cuma lihat mujizat lalu saudara percaya. Bagus. Tapi saya akan meminjam kalimat Yesus. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun gak ada mujizat. Jadi jangan downgrade dirimu lalu kesaksian. Oh luar biasa loh, saya ngeliat mujizat, saya ngeliat ini. Wah saya percaya betul Tuhan. Jangan bangga kau. Untung aku bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pasti akan kubilang lagi. Nah, kau hanya percaya karena ngeliat mujizat. Tapi bahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak lihat mujizat. It's Bible, saudara. Ya, sehingga mengagumkan sekali sebetulnya. Maka kita bisa melihat peristiwa ini dikatakan kapan? Setelah kebangkitan Yesus. Sebelum kebangkitan Petrus sudah berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Dalam pengertian teologi sudah final, tapi sekilas dalam bahasa Mesias, ya kan Mesias bisa jadi bukan tentu Allah. Anak Allah kan bukan Allah, kan gitu ya. Tapi ketika kemudian Thomas menyatakan pengakuan imannya, sesudah kebangkitan Yesus, ya kurios, ya theos, ah udah gak ada lagi kata kuncinya itu. Dua kata tentang keilahian sudah dipakai oleh si Thomas. Kurios dan Theos. Kurios itu Lord, bisa Lord bangsawan, bisa Lord Tuhan. Tapi kalau Theos ya Allah. Nggak lagi yang lain itu. Maka kurios Theos dengan segera menunjuk kepada keilahian Kristus final. Luar biasa ya. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang keilahian Kristus menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa. Yang sudah seharusnya kita orang Kristen mensyukurinya. Yang sudah seharusnya kita orang Kristen menghayatinya secara penuh. Hidup di dalamnya. Menikmati apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi gairah kita. Ini harus menjadi semangat kita. Dihidupi oleh kebenaran firman hidup itu. Nah biarlah saudaraku yang kekasih. Kita terus merenungkan, memikirkan tentang Yesus Kristus yang Allah, yang hidup itu. Kenalilah dia dengan baik, kenalilah dia dengan benar, kenalilah dia dengan utuh. Tetapi pada waktu kita mengenal dia, ayo kita bertanya pada batin kita. Kalau dia Allah yang sempurna itu, mau menjadi manusia yang rendah hati, kenapa kita enggak sih? Kalau dia Allah yang maha kuasa itu, tapi kemudian mau rela terhina dan disalibkan. Kenapa sih kita enggak? Kenapa kita bicara harga diri? Terlalu tinggi dan tidak pada tempatnya. Kenapa sulit bagi kita untuk menyangkali diri kita? Padahal itu sudah dimintanya. Sementara dia sudah menyangkali. Bukan saja dirinya, tapi keilahiannya. Terlalu tinggi ya. Kita enggak mungkin menyangkal diri kita. Seperti Yesus menyangkali keilahiannya. Allah jadi manusia. Kalau kita menyangkal diri ya tetap saya yang sombong jadi rendah hati. Cuma itu tok. Tapi saya tidak pernah mungkin menjadi binatang kan. Mendowngrade diri saya. Saya gak bisa. Saya gak punya kuasa. Maupun gak bisa. Tuntutan Yesus sangat ringan. yang sulit, yang berat sudah dia lakukan. Mari kita pahami keilahiannya dalam perspektif yang utuh. Bersyukurlah, karena kita tahu Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tapi mau menjalani dan melepas kehidupan yang adalah miliknya untuk mati di atas kayu salib itu. Maka sekarang saya harap pemahaman kita tentang Yesus yang mati itu, yang berkorban itu, jangan lagi dipahami dengan sempit. Dia Allah yang bisa tidak mati dan tidak bisa mati. Kalau dia gak mau mati, dia gak akan mati. Dia mati bukan karena ditusuk. Dia mati bukan karena disalibkan. Dia mati karena memberikan nyawanya lewat salib itu. Dia rela. Sebetulnya itu menjadi penghinaan paling dalam karena musuhnya senang. Hah, dia mati, katanya anak Allah ya. Tahu-tahu mati juga, penipu apa. Waduh, mereka senangnya setengah mati. Kita kan gak mau kalau sampai orang-orang lain senang. Lalu menganggap kita lemah ya. Aduh, sehingga kalau kita pikir-pikir, saudara. Ih, begitu ya. Berapa hebatnya Tuhan kita ya. Karena itulah kita belajar dan kita memahami. Dan waktu kita memahami, biar kita melakoni dalam hidup kita. Dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki itu. Dia, Tuhan yang hidup itu. Oke, saya stop sampai di sini, saudara. Ya, maka kita lihat keilahian Yesus Kristus sangat terang benderang dari PL hingga PB. Kita baca sama-sama yang nomor satu dulu ya. Satu, iya. Keilahian Yesus Kristus sangat terang benderang sejak PL hingga kedua. Keilahiannya adalah jaminan penebusan dosa yang sempurna dan kemanusiaannya di kematiannya di atas kayu salib. Yang ketiga, Yesus Kristus, Allah yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna, namun mati dalam kehinaan. Karena apa? Kalau dia gak mau, dia bisa. Tapi dia mau. Ya. Ada kelebihan orang berani, tapi ada juga bahayanya. Saya selalu berkelahi dengan diri saya dan saya sebetulnya sangat bersyukur dengan sakit saya. Dibesarkan dengan satu situasi tidak boleh kenal takut, saya gak takut. Ya. Saya kelahi orang besar pun gak takut karena masih banyak batu kan. Masih banyak botol yang bisa dilempar gitu ya kira-kira ya. Tetapi tahu kah saudara bahwa sebetulnya itu yang paling rawan. Karena itu akan bisa membuat saya tergelincir ke dalam kesalahan. Apa yang bagus mungkin dulu tak bagus loh. Waduh, ngati-ngati itu berarti ya baru saya makin ngerti loh yang namanya sangkal diri. Waduh, ini orang gitu ya. Kadang-kadang ya, kalau dulu waduh udah kita uber deh ini gitu. Tapi kemudian gak boleh. Aduh, rasanya berat setengah mati gitu. Tapi kemudian aduh sakit. Padahal masih kecil. Bayangkan Yesus Tuhan. Dan dia mau. Siapalah kita ini? Ya, mari kita pandang kegagalan kita itu dan kita terus malu terhadap diri kita dan mau berubah. Oke, saya stop sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, sekarang kita masuk ruang diskusi. Cek ya. Cek. Jadi gedean. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, Pak Mane. Terima kasih, Pak. Mengenai poin yang ketiga, yang kalimat terakhir, kalau saya tawarkan kerelaannya itu diganti dengan kasihnya atau ketaatannya, bagaimana Pak? Itu yang pertama. Kedua, ada istilah tadi kurios-teos, saya pernah baca ada istilah Adonai, di mana pertemuannya? Oke. Okay. Yang terakhir Pak, mengenai Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Kalau kita lihat, dia mengatakan begini, Pak. Saya berikan kamu hukum yang baru. Gitu. Kalau dia berikan yang baru, berarti yang lama itu masih berlaku atau tidak? Itu pertanyaannya. Katakanlah di Matius 5, kalau hukum yang lama mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang saya memberikan hukum yang baru. Kasihilah musuhmu. Minta dielaborate pengertian tidak menghilangkan Taurat, tetapi menggenapi. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau yang pertama, poin ketiga dalam kehinaannya karena kerelanya kita ganti kasihnya. Ketaatannya. Begini, ketaatan itu menyangkut ketika dia menuju ke kayu salib. Tapi dalam kealahannya, dia rela melepaskannya. Tapi waktu dia melepaskannya, dia taat menjalankan apa yang sudah dinyatakannya. Rela itu adalah sikap pribadi yang diputuskannya. Pada dirinya, oleh dia, untuk dia. Ketaatan adalah apa yang dilakukannya terhadap Bapa. Tapi waktu dia melepas kemanusiaannya, melepas keilahiannya, dia setara dengan Bapa. Anggap ya, dia belum mendowngrade dirinya turun. Ketaatan berkaitan dengan ketika dia sudah mendowngrade dirinya, mengosongkan dirinya itu, dia jadi manusia, dia tetap taat pada apapun yang harus dijalani. Maka dia mengalami ketakutan di Taman Getsemani kan, tapi dia tetap taat terhadap panggilan salib itu yang dia sudah komit dalam kerelaannya. Ya, itu pendekatannya memang menjadi agak sedikit berbeda. Tentu dia rela, dia taat dan segala macam ya. Tetapi rela itu masih naik di atas ketika dia leveling sederajat, tapi rela melepas, tidak mempertahankan kesetaraan, gitu kan? Artinya rela melepaskan. Tidak taat melepaskan, beda ya. Karena dia tidak tertimpa pada kewajiban. Kalau taat itu kan ada kewajiban yang mesti dipenuhi. Yesus waktu di surga enggak ada kewajiban menyelamatkan kita. Anggap ya. Tapi waktu dia turun datang ke dalam dunia mengosongkan dirinya, ya. Kewajiban yang datang karena kerelaannya ditaatinya. Dia enggak mau ingkar janji, enggak mau one prestasi ya. Menarik ya. Good. Kemudian yang kedua menyangkut istilah kurios, theos, lalu Adonai. Adonai itu Ibrani. Jadi kalau Adonai itu dalam bahasa Ibrani itu adalah tiga padanan dipakai, Elohim, Yahweh, dan Adonai untuk menyebut nama Allah. Nah, nama itu berkaitan dengan bukan nama seperti Big Man dipanggil Big Man. Ada orang bilang, nama you kan Big Man. Kalau dipanggil misalnya Pak Pane, emang kamu tahu? Ya jelas saya enggak tahu. Ya begitu juga Tuhan. Malah saya bingung, saya bilang. Kalau Tuhan ku panggil hantu, dia enggak tahu dia yang ku maksud. Padahal bahasa di kampungku hantu. Ya, buat apa aku percaya sama Tuhan yang begitu? Nangkap maksud saya ya. Tuhan bukan Big Man Sirait. Kalau Big Man Sirait, kau panggil Papane, Papane. Enggak bakal aku ngeliat kau. Tapi sorry, Tuhan bukan itu. Bahasa apapun kau pakai, dia ngerti kan? Bahkan diam pun mulut kita seperti si Hana, Komat Kamit ya. Dia tahu bunyi doanya. Bagaimana dia tahu? Nah, mengurung Allah dalam diskusi yang saya bilang tadi, namanya harus, kalau enggak kan enggak salah identitas. Ngawur banget ya. Nah, balik lagi ke talang yang tadi-tadi. Maka, nama baik Adonai, Yahweh, Elohim dipakai bergantian sesuai konteks dan gambar karakteristiknya. Yahweh Allah yang suci, yang berjanji. Elohim yang berkuasa, yang mengelola apa namanya, Allah yang menciptakan dan mengelola alam semesta ini. Adonai yang dimuliakan, yang diatur. Adonai padanya ke kurios. Theos. Nah, kalau Yahweh ataupun Elohim ke theos. Yunani cuma memakai dua istilah. Kita juga sama, Tuhan dan Allah. Ya, kita memakai dua istilah. Nah, jadi di dalam bagian seperti itu, kita bisa melihat betapa secara utuhnya pemakaian-pemakaian kata yang ada itu menjadi sangat menarik. Tidak ada problem ketika itu dibawa ke bahasa apapun. Ya, kata Yahweh bukan cuma dipakai orang-orang Israel saja. Elohim, ya, Allah, itu kata dari padanan El. Di bahasa Ibrani, Al ke bahasa Arab yang padanan suku katanya sama dari asal kata bahasa Semit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Allah Yesus itu meniadakan Taurat? Meniadakan Taurat bukan meniadakan lalu tidak berlaku. Karena kalau tidak berlaku, ya kita mesti sobek Alkitabnya. PL-nya dibuang, PB-nya yang dipegang kan. Maka gelap gulita lah PB itu tanpa PL. Yang disebut tidak berlaku itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi dalam konteks penggenapan. Dulu kan kau dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu harus karena kau orang berdosa. Kau orang berdosa kalau bikin hanya satu. Apa yang kau lakukan itu dikembalikan padamu dan kau tanggung hukuman. Tetapi sekarang aku, Kristus Tuhan, menanggung itu di kayu salib. Kau tidak berhak lagi atas pembalasan itu. Aku sudah menebusmu, dosamu, maka waktu orang mencongkel matamu, itu urusanku dan bukan urusanmu. Karena kau adalah apa? Milikku. Jadi tidak boleh lagi kau lakukan seperti yang di PL. Karena aku sudah menggenapinya dalam konteks ini. Yaitu dengan penebusan. Itu sebab ya, tidak ada yang dirubah. Makanya akhirnya Yesus ngomong di Matius 22 kan. Seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi terletak pada dua hukum. Yaitu, kasihlah Tuhan Allahmu dan segala macam. Lalu kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Lah itu kan hukum Taurat. Ternyata memang itu loh. Sampai ke PB pun sama. Hukum kasih. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, maka PLPB, perjanjian lama, perjanjian baru, istilah baru bukan meniadakan yang lama. Dalam konteks hukum yang kita pahami memang kan begitu. Kalau ada yang baru berlaku, yang lama dicabut. Tidak laku lagi itu. Ini bukan. Karena baru itu adalah digenapi, diperbarui dalam pengertian sudah menjadi dari mata ganti mata jadi kasihan gitu ya. Dari gigi ganti gigi gak boleh lagi gitu. Tampar kanan kasih apa justru kasih kiri dan seterusnya. Nah jadi itulah penggenapan yang mestinya muncul. Sehingga darah Yesus, darah domba. Gak boleh lagi kita motong darah domba. Karena apa? Darah Yesus sudah tumpah. Jangan lagi. Nah di PL itu ditahirkan orang namanya pentahiran. Itu ulang berulang kali itu. Ya kalau gak di air di bawah pancoran harus air mengalir. Di PB, enggak lagi. Satu kali untuk selamatnya selama-lamanya pentahiran. Yaitu dalam baptisan, pertobatan. Ya, dalam baptisan keterikatan janji itu. Di PL dulu disunat. Di PB di apa? Di baptis. Itu Kolose. Sehingga dalam baptisan yang kau terima itu, kau tidak memerlukan lagi pentahiran itu. Penyucian terus-menerus. Tetapi kau harus hidup suci. Maka dikatakan, kalau kau berbuat dosa, akuilah dosamu. Dia setia dan adil dan akan menyucikanmu dari semua kejahatanmu. Saya pikir ya, Alkitab itu menariknya luar biasa. Sehingga secara legalitas hukum pun menjadi amat sangat kuat setengah mati. Karena kompensasi pembayaran yang diberikan Yesus, darah itu. Ya, sehingga menjadi hak penuh dia atas hidup kita. Karena kita sudah ditebusnya kan ya. Pembayarannya itu kan dia bilang tunai, tunas, tuntas itu, mahal itu adalah kita mati, kita hidup karena dia berikan apa? Hidupnya kan. Untuk memberikan hidupnya, dia mati. Sehingga kita hidup dengan kehidupan dia loh. Bagaimana kita gak tunduk sama dia? Paulus mengatakan di Korintus, ingat, kamu bukan lagi milikmu sendiri. Waduh, itu bagus-bagus loh kalimatnya. Nah cuma memang seringkali tanpa disadari, khususnya di Korintus, Roma, Paulus bilang, apa aku tidak lagi ikut Taurat, Taurat itu tidak berlaku. Padahal dia sedang berdebat dengan orang-orang ahli Taurat yang memutarbalikkan Injil. Dia lagi kelahi sama mereka. Bukan bilang Taurat enggak laku. Karena Paulus juga berkata, bagaimana kita tahu ketika kita menginginkan milik orang adalah dosa? Dari mana kita tahu? Kan ada hukumnya, janganlah menginginkan milik orang lain. Milik sesamamu, ada kan? Justru Taurat itu membuat kita berdosa karena ada hukumnya. Kau tahu kau dosa dari mana? Dan kau patut dihukum? Karena ada hukum Taurat. Kalau gak ada hukum Taurat, ya kita gak dosa. Orang gak ada aturannya kok. Ya kita bisa barbar semuanya kan? Ada aturannya. Makanya orang-orang PL itu juga gak bisa lari. Aku kan gak tahu, aku kan belum ngerti PB. Nanti dulu enak aja. Kau di kaidah mana, di zaman mana, jalanin itu. Tapi waktu udah diperbaharui, jangan lagi model seperti itu. Tapi bukan berarti dibuang. Nah, dengan terang itulah sebetulnya kita akan mengerti. Saya kan pernah khotbah begini. Kalau tiap orang berdosa, darah apa yang mesti tumpah untuk penebusan dosanya? PL. Domba atau burung merpati tergantung kemampuan ekonominya kan. Mari kita berhitung-hitung. Kira-kira manusia bikin dosa gak tiap hari? Kita main-main bodoh-bodohan nih ya. Lalu ditebus lah itu. Yang miskin merpati, domba atau lembu gitu ya. Tiap kali bikin dosa bunuh. Percaya gak kalian? Akan habis semua domba, merpati. Belum sempat beranak, dosa kita sudah banyak. Habis itu. Saya main-main kalkulasi ekonomi. Berapa hancurnya ekonomi kehidupan? Kalau saja begitu. Tapi sudah hancur pun ekonomi itu, tetap aja kita masuk. Nah, yang ngeri banget ya. Maka kalau sekarang kita sudah dibikinnya masuk surga, ngapain lagi kau ributkan ekonomi? Kaya miskin, malu sekali. Gitu loh. Kamu kok, kalau dia berikan nyawanya untuk kita, masa dia tidak pelihara kita? Ya, jadi ini logika-logika menarik dari legalitas hukum itu. Oke, good. Ada lagi? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, terima kasih Pak. Tadi sempat disinggung mengenai Israel. Israel yang mana? Saya baca bukunya Israel milik siapa? Yang di dalamnya ada tentang Palestina. Saya suka terpengaruh dengan kata berkatilah Israel maka kamu akan diberkati. Kutuklah Israel maka kamu akan dikutuk. Di sini konsepnya ini saya mau tanya zaman sekarang Pak. Arti dari ini bisa nggak kita langsung tangkapkan ke Israel yang ada sekarang? Jadi ketika perang, kadang kan orang suka dukung-dukung itu, Pak. Dan yang kedua, ketika Yesus, ketika dia menyembuhkan orang sakit, orang buta, atau yang bagaimana penyakitnya, kadangkala Yesus berkata, jangan beritahukan kepada orang lain. Ya. Kadangkala juga dia bilang, beritakan kepada orang lain. Di sini sebenarnya maksud dari Yesus itu apa sih Pak? Apakah dia seolah-olah menghalangi orang lain tahu kemesiasannya dan kadang-kadang dia pengen orang lain tahu? Terima kasih. Oke, yang pertama, Mazmur, ada satu nyanyian kan? Ziarah Israel. Malah bahagialah kita yang pergi ke Israel, Yerusalem, berkatilah Yerusalem, dan seterusnya. Oke? Dan kalau saya ke Israel, kita juga selalu bacakan itu ya. Nah, pertanyaannya menjadi menarik, yang mana yang diberkati itu? Israel yang mana itu? Saudara-saudara, kalau kita membaca terus kitab Injil misalnya, siapa yang menubuatkan bait Allah akan hancur? Yesus. Maka Mazmur 122 sangat indah sekali tentang nyanyian ziarah Daud tentang Mesapa Israel, tentang Yerusalem. Tetapi Yesus sendiri berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kau tercerai berai, berkali-kali aku coba mengumpulkanmu, tapi kau tidak mau. Hancur. Kota-kotamu akan lenyap, akan sepi. Sampai sekarang Yerusalem sepi. Sepi. Tapi jangan bilang gini, emang gak ada orang Pak? Bukan itu yang saya maksud. Pergilah kau ke Yerusalem, tidak lagi ada orang datang ke sana untuk beribadah. Tidak lagi akan kau dengarkan nyanyian Mazmur dinaikkan. Kalaupun ada itu azan. Itu karena itu sudah jadi Masjid Al-Aqsa. Yang dibangun oleh Sultan Salahuddin, lalu ditambahkan lagi Dome of the Rock ya, oleh Ottoman dari Turki. Tapi, karena gak ada lagi orang datang beribadah ke sana. Kalau orang Kristen pun datang, Protestan datang situ, pasti yang pertama mereka lakukan ya foto-foto lah ya. Target kedua ya masuk ke tunnel. Lebih gak kurang itu. Emang sepi dari persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, itu menjadi daerah konflik. Karena itulah ada daerah orang-orang Palestina, tetapi di bawah otoritas Israel. Berat sekali kota itu, tarik menarik. Sehingga kalau kita pandang dari berbagai perspektif, baru saya ngerti ucapan Yesus. Tidak akan satu batu pun tersisa, bicara bait Allah kan. Dan bait Allah itu rubuh tahun 70 oleh Kaisar Titus. Maka abad ke-6, abad ke-7, kemudian di Perang Salib, di era itulah dibangun oleh Sultan Salahuddin, Masjid Allah. Karena itu saya bingung. Kalau orang sekarang masih ribut urusan bangun bait Allah ketiga. Yesus sudah bilang rubuhkan bait Allah itu. Kubangun dalam tempo. Siapa yang dibicarakannya? Dirinya sendiri. Dialah bait Allah yang sejati. Sepilah Yerusalem. Karena tujuan kita bukan lagi ke Yerusalem. Tapi Yerusalem apa? Dia sendiri ngomong Yerusalem. Yerusalem baru. Bukan di sini. Di langit baru, di bumi baru itu nanti. Israel. Dari sejak PL pun sudah muncul istilah Israel sejati. Elia kecewa kenapa orang Israel gak bertobat. Khususnya yang di utara di bawah pemerintahan Ahab dengan istrinya dari Sidon itu ya. Si Isabel itu. Sesatkannya semua orang-orang Israel. Lalu Elia sudah memenggal kepala para imam-imam Baal 450-an. Ya. Tapi heran kagak tobat itu. Kecewa dia. Kok gini? Tapi Tuhan bilang, no. Aku akan memberikan kepadamu 7.000 orang Israel sejati. Berarti yang itu gak sejati. Makanya orang-orang Israel di PB. Aku anak Abraham. No. Kau anak setan. Karena kau mau membunuh aku. Waduh. Jadi ukurannya apa dong? Ternyata anak Abraham adalah yang percaya kepada Kristus. Itu ukurannya. Oh jadi kita orang Kristen anak Abraham Pak. Tergantung. Itu percaya sungguh-sungguh. Saya nyebut nama Yesus loh Pak. Jangankan kau, setan pun ngomong. Makanya saya suka ketika Yesus berkata, tidak setiap orang menyebut namaku, Tuhan-Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak. Makanya kalau Abraham bapamu ada, dia akan melakukan apa yang kukatakan. Kau mau membunuh aku, kau anak setan. Jadi, bukan soal darah daging. Kalau sekarang brengsek, yes. Orang bilang, saya gak boleh gitu dong Pak. Kalau gitu kok marahinlah Tuhan Yesus, aku cuma ngikutin dia kok. Jangan marahin saya tunjukin bacanya dia kaget. Jangan gelap mata tuh, lihat. Tapi jangan lupa orang Kristen pun brengsek. Yang tidak hidup benar-benar kan. Pendeta pun brengsek, yang makan uang dan menipu. Yang kelakuannya gak beres. Sama saja brengsek siapapun yang hidupnya gak beres. Gak ada pendeta Kristen, Protestan, Katolik ke, atau kemudian Israel jadi benar hanya karena dia seorang Kristen atau seorang Israel. No. Israel sejati, Kristen sejati. Pohon dikenal dari apa? Nah, silakanlah kau cari mana buah Israel sejati. Itu PR-mu ya. Ya sering-seringlah kau ke Israel ya. Saya juga lah cari-cari buahnya terus mana ini. Jadi kadang-kadang itu dibuat satu gerakan movement. Memang banyak juga yang membuat gerakan-gerakan seperti itu. Dan akhirnya ya lama makin kecium lah ya. Ujung-ujungnya si bisnis. Agak ironis juga sih. Orang didorong-dorong ke Israel. Berdoa sana, berdoa sini. Mari kita lihat perkembangan dunia dari Israel. Kenapa ke Israel? Jauh amat. Buka aja CNN. Nonton di rumah langsung tahu apa yang terjadi seluruh dunia ya. Apalagi kalau kau punya TV 4 kan. Buka CNN, buka BBC ya. Buka TV One, selesai semua. Dan satu lagi buka radio apa, Reformata Audio Streaming. Dengarin semua. Semua berita komplit di situ. Berita surga, berita dunia sudah lengkap. Nah, jadi itu yang sebetulnya dimaksud oleh sejati yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kebanggaan Israel terlalu tinggi memang akan hakikat kebangsaan. Mereka pikir itu menempel otomatis. No. Jangan lupa sebetulnya Israel pertama kali menjadi bangsa besar berkembangnya di mana? Berkembang baik jadi bangsa besar di mana sih orang Israel? Di Mesir, bukan di Daud. Mesir, jumlahnya sedikitnya itu kan. Si Yakub sama saudara-saudara si Yusuf datanglah ke situ. Barulah di situ mereka beranak pinak kan begitu kan. Makin banyak. Lalu mereka tinggalkan Mesir kira-kira 600.000 orang kurang lebih jumlahnya. Ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya mungkin 1,5 sampai 2 jutaan total. Inilah yang pulang menuju tanah perjanjian. Israel kan? Tapi tengah jalan Tuhan tunjukkan murkanya. Puluhan ribu orang dibantai langsung. Ditulah, dipagut ular, ditelan bumi. Jadi gak ada kebangsaan itu otomatis. Aku benci kau. Disapu sama Tuhan. Kaget ya. Lalu kemudian Yosua dalam peritau perpisahannya juga menarik. Hai kalian Israel. Kepada siapa kalian mau beribadah? Pilih. Apakah seperti kepada orang-orang Allah Amori Allah ini. Seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Silakan. Tapi aku. Aku dan sisi rumahku akan beribadah pada Allah. Langsung orang Israel. Jangan katakan itu pada kami. Kami juga akan beribadah pada Allah. Tapi kemudian jalan, Israel penyembah berhala itu panjang. Raja-raja penyembah berhala itu panjang. Nah itu perlu belajarnya kitab Raja-Raja dan Tawari. Termasuk melesetlah raja kita yang ganteng, keren, pinter itu kan. Siapa namanya? Salomo. Siapa istrinya? Salome. Salo semua ya. Suka ke salon ya. Jadi kalau kita ngelihat hancur dia. Dia bawanya istri-istri berhala. Dan Tuhan murka sama disobek kerajaan. Tapi tampaknya pengkhotbah memang mengindikasikan sekali kehidupan gambaran dari Salomo yang menyesali. Ya. Menyesal semuanya. Lalu menarik. Ketika Tuhan berjanji kepada Daud di 1 Tawari 17. Kau tidak bisa mendirikan bait Allah tapi anakmu. Dan aku berjanji. Rumahnya, rumahku, keturunannya, keturunanku, kerajaannya, kerajaanku, kekal selama-lamanya. Berarti janji Allah bohong dong ya. Karena sekarang aja Israel sudah bukan kerajaan. Sejak 1948 Republik. 1948 mundur sampai 500 tahun sebelum Masehi pulang dari mereka dibuang ke Babel. Mereka juga bukan kerajaan. Kagak jelas statusnya. Jadi mana yang janjikan Tuhan itu? Keturunan Daud kekal selama-lamanya. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Rumahnya kekal selama-lamanya. Itu bait Allah yang didirikan udah hancur kok. Kalau kekal kan namanya tidak terganggu, betul gak? Eksis terus. Ini gak eksis ribuan tahun. Ya. Maka menarik ucapan Yesus ketika dia dikenal. Engkaulah Yesus Kristus, anak Daud. Rubuhkan bait Allah itu kubangun dalam tempo 3 hari. Bait Allah adalah Kristus. Keturunan Daud adalah Kristus. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Tapi kalian serong. Itu kalimat Yesus kepada di Taurat. Dia bicara tentang dirinya. Dialah kerajaan Allah yang sejati. Maka kalau dikatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lakukanlah kehendak dia. Apa kehendak dia? Ikutin saja apa yang dilakukan Yesus. Itulah kehendak Bapamu. Ih, simple, sederhana, jelas, terang, benderang. Cuma lagi-lagi saya bilang, karena banyak orang kurang mendalami, kadang-kadang sudah berani khotbah, jadi kaburlah semuanya. Makin membingungkan kita. Ya, nah, itu problemanya. Jadi memang terlalu banyak pandangan-pandangan. Sama kayak Petra kan. Petra itu kan sudah banyak sekarang khotbah. Nanti kalau Tuhan Yesus datang 2 kali, orang-orang percaya kumpulnya di Petra. Otakku ini gak bisa lagi ngerti. Petra itu dibangun bangsa pagan, pusat berhala paling besar itu. Bagaimana orang tinggal di sini? Gak ngerti dah. Tapi, apa ya? Miris lah, apalagi kalau bilang orang percaya seluruh dunia. Emang berapa juga orang percaya seluruh dunia? Itu Petra itu mah 200-300 ribu orang sudah penuh. Gimana orang seluruh dunia ke sana? Kan konyol-konyol ya. Tetapi ya, banyak muncul itu. Armageddon itu perang paling mengerikan. Nanti akan terjadi di Armageddon. Oh, Armageddon lembah kecil kok. Israel itu kalah gede sama Jakarta. Ya, jadi Armageddon itu mah satu kelurahan Petamburan itu. Lihat situ, cemplungin 1 granat juga selesai. Bagaimana perang dunia? Itu iya Pak, kan gambaran perang strategis. Karena di waktu lampau itu adalah jalur transportasi. Siapa yang menguasai Armageddon akan memenangkan peperangan. Karena lembahnya itu kuat dan gunungnya itu tinggi untuk mengawasi musuh. Nah, itu yang disebut Armageddon, perang strategis antara anak Tuhan dan anak setan. Dan kita harus memenangkan perang yang strategis. Gitu. Udah ya tadi 2 ya. Apa lagi yang belum? Hah? Oh Yesus kapan nih? Kau baca. Ayo kita ke Yerusalem. Aku tidak mau. Saatku belum tiba. Besok dia pergi. Saudaranya ajak. Karena Yesus bukanlah orang yang diatur. Ya, pertama dia akan pergi berdasarkan waktunya. Maria bilang tolonglah mereka. Ibu. Pakai kata sebetulnya bukan ibu meter, tapi gune, perempuan. Woman bahasa Inggrisnya tegas. Bahasa Indonesia sekarang diperbaikkan. Ibu kan ya. Sebetulnya sih yang dipakai memang bisa bernuansa ke ibu secara general. Tapi bukan ibu yang personal. Ya saya panggilkan kalau yang perempuan ibu mau kemana? Selamat siang bu. Tapi kan bukan ibu saya kan secara genetik. Waktuku belum tiba. Lalu Maria ke depan. Eh tahu dia bikin lagi. Karena urusan itu bukan urusan waktumu. Itu mau dikatakan. Itu wilayah keilahian Kristus. Gak bisa diorder oleh Maria. Maria sekalipun tidak berhak mengorder. Maka saya bingung pendeta sekarang berani banget order. Tuhan disuruh ini, suruh itu. Percaya gak? Ngerti gak kita sih berapa jahatnya kita? Kurang ajar betul-betul. Tidak menyadari itu secara utuh. Nah, lalu ada orang sembuh, dibilang jangan. Itu kalau kita lihat konteksnya. Itu teritorinya ada. Teritori di wilayah mana apa. Dan dia belum mau orang semua tahu. Karena dia tidak mau orang datang uber-uber dia. untuk apa? Sembuh. Mereka mau angkat Yesus jadi raja, pernah tahu? Yesus mau. Langsung dia bilang, hari ini mereka bilang, aku akan jadi raja. Besok mereka akan menyalibkan aku. Itu sudah dekat ke Yerusalem, dekat ke hari kematian. Jadi kalau baca semua, you kaget setengah mati. Kenapa? Maka waktu mau menuju kepada kematiannya, itu banyak hal. Jangan dulu, tahan dulu, pegang dulu, nanti. Tunggu selesai. Ya, kalau bahasa manusia kita, dia gak mau orang cuma datang sama dia, bicaranya mujizat, bicaranya ini, bicara itu, lalu mau percaya. No! Yang sejati itu akan teruji. Ternyata, murid-murid yang udah tahu aja nih, mabur semua. Si Yudas menjual dia, si Petrus menyangkal dia, yang lain, balik kanan, gerak, bubar, jalan. Militer semua itu ya. Rat, pasukan bubar. Bubar semua. Hilang. Termasuk di Mansirai. Karena kalau aku ada di situ, pasti aku teriak sama si Petrus. Petrus, mau kemana kau lari? Stop! Aku juga mau ikut. Bukan apa-apa. Nah, aku juga ikut lari. Gak kuat terima kenyataan. Kok mau dia bawa ke salib kayak gitu ya. Jadi itu timing. Jadi baca perikopnya, lihat konteksnya. Oh ini kesini. Sometimes yang ini untuk konteks waktu, yang ini untuk konteks situasi, ini untuk kota ini. Ya, selalu ada yang dibicarakan. Dan mengenai kesembuhan pun menarik. Misalnya kolam Bethesda. Ada orang di situ kan. Lumpuh ya kan, lama 38 tahun itu ya. Mau gak kau sembuh? Dia gak nanya Yesus loh. Ditawarin mendadak ya. Ah, mau sembuh apa kau bilang? Itu kalau air goyang, gak ada yang nolong aku ke sana. Itu kepercayaan orang pada waktu itu bukan berarti air goyang benar sembuh. Justru dia semua membantah, bukan itu. Ayo, bangun, jalan, angkat tilammu. Jalan dia. Kaget ya. Udah dia jalan, ketemu orang Yahudi. Kenapa kau angkat tilam? Karena itu kerja. Sabat itu kan. Gak boleh. Orang itu yang menyembuhkan aku yang nyuruh. Ya apa? Dia bingung, karena dia gak tahu. Dia bingung dia cari mana tadi yang nyembuh ini. Dia kagak tahu. Baru dia balik lagi ketemu Yesus lagi baru dia tahu oh ini Yesus namanya Yesus. Tadi dah baru tahu namanya Yesus. Hebat ya. Baca Alkitab ada orang disembuhkan enggak minta, enggak kenal pula lagi. Sudah sembuh pun enggak tahu siapa yang nyembuhin. Ada orang disembuhkan seperti orang kusta, 10 sembuh. Cuma satu yang balik, 9 kurang ajarin. Tapi heran. Emang Yesus gak tahu isi hatinya? Tahu! Kenapa dikasih sembuh? Dia mau mengatakan. Semua bisa kau dapatkan di dunia ini. Tanpa harus jadi pengikut Yesus yang baik. Ikut setan pun kau bisa kaya. Nangkap maksudnya ya? Maka janganlah main-main dengan itu. Dan kau pikir itu bukti keberimanan. Bukti keberimanan adalah apa? Buah roh. Nyata dalam itu. Saya suka Alkitab. Karena saya gak bisa lari macam-macam. Dikurung sama dia. Good, ada lagi terakhir? Ya, Ibu. Sebut kode David. Sekarang di Israel tidak banyak orang yang beribadah ya. Sementara kan di dalam Alkitab dikatakan kalau orang Israel itu adalah kesayangan Tuhan Yesus. Walaupun mereka sering menyembah berhala. Dan selalu mereka diampuni kembali walaupun beberapa kali mereka berbuat dosa. Jadi kalau Bapak bilang sekarang di Israel sepi Pak, bagaimana apa itu janji Tuhan bagaimana? Oke. Okay. Yang pertama. Dan satu lagi Pak, kenapa kalau orang Islam bilang tidak ada Tuhan selain Allah? Oke, okay. Udah. Ya sudah. Oke. Okay. Terima kasih. Yang pertama, tidak ada ayat mengatakan Tuhan Yesus kesayangannya Israel apapun akan diampuni. Di mana ayat itu? Nah, itu khotbah yang salah dengar itu. Maka tidak boleh mengatakan banyak kejadian. Kan saya sudah bilang. Kalau Tuhan sayang Israel, kenapa dibantainya orang Israel dalam perjalanan Mesir menuju tanah? Cinta Tuhan tidak cinta gelap mata. Banyak yang mati. Banyak yang masuk neraka. Si Yudas pun masuk neraka. Kenapa Yesus tidak mau mengampuninya? Depan matanya itu kan. Si Yudas. Depan matanya itu. Alih-alih Taurat itu. Matius 23. Ke neraka kau alih Taurat. Tapi jahat kali kau. Kau tutup juga pintu surga. Yesus yang ngomong itu. Jelas itu masuk neraka. Ya, bagaimana itu kalau kita mau ngeliat kan. Jadi tidak boleh menerjemahkan itu secara salah. Memang banyak sekali khotbah begitu. Memang Israel biji mata Tuhan, tapi balik lagi Israel yang mana? Yang sejati. Harus hati-hati. Jadi pemahaman itu harus kita lihat. Jangankan orang Israel, Rasul 12 itu. Satu itu masuk neraka. Makanya dua Tuhan Yesus Matius apa Yohanes 17. Semua yang kau percayakan tidak ada yang binasa kecuali apa? Semua yang kau percayakan tidak ada yang hilang kecuali dia yang ditentukan binasa. Siapa itu? Si Yudas. Emang Yesus enggak bisa jaga? Emang Yesus enggak cinta? Cinta Yesus bukan cinta murahan. Aku memilih siapa yang aku berkenan. Nah itu jadi harus dipahami dulu dengan utuh. Maka nyanyian malaikat yang didengar oleh para gembala itu. Damai di bumi. Bagi siapa? Orang yang diperkenannya. Bukan semua orang loh. Cuma koran aja yang ngutip itu. Damai di bumi. Titik. Enak aja. Gak ada damai di bumi. Titik. Bagi yang diperkenannya. Kalau damai di bumi berarti Yesus gagal kan. Kenapa bumi ini kacau terus? Bagi yang diperkenannya. Itu limited. Nah cuma memang banyak khotbah yang gelap mata, lalu Israel biji mata Tuhan dijagain terus. Lalu pendeta juga gak boleh diganggu biji mata Tuhan. Omong kosong itu, biji salah pun banyak pendeta itu. Yang patut dibuang. Cuma kita gak berhak saja membuang kan. Biarlah Tuhan yang menampar mereka dengan sesuatu. Ahli Taurat itu pun ditampar Tuhan. Orang bersembunyi di balik itu, gak beres. Ya. Nah, Israel diampuni, yes. Salah mereka dibalikkan. Tapi yang pada dihukum juga sama. Tergantung mana anak-anaknya ini yang mengaku salah diampuninya, yang enggak dihajarnya. Ya, makanya zaman Israel, kalau kita lihat, kalau memang pengertian kita seperti itu, berarti Tuhan justru buktinya tidak sayang sama Israel. Tidak ada di kolong langit ini negara dijajah selama Israel. Israel itu cuma 3 generasi kerajaan. Zaman si Daud, si Saul, si Daud, si Salomo. Langsung sobek 2. Utara 10 suku, Selatan 2 suku, Yehuda dan Israel. Hancur pula lagi yang di utara duluan, di tangan Asyur. Lalu hancur lagi yang di bawah, di tangan siapa? Babel. Apa ini? Di mana Tuhan pelihara mereka? 500 tahun kemudian, kurang lebih Yesus datang. 1948 baru merdeka. 1948 tambah 500 berapa? Anggaplah itu 2000. 1900 tambah 500 lah ya. 2400 tahun kan begitu kan? 2400 tahun dijajah, kasih tahulah aku di mana di kolong langit ini ada negara dijajah selama itu. Pasti kalian enggak perhatikan itu baik-baik. Jelaskan sama saya, di mana kasih sayang Tuhan? Kalau bicara kasih sayang gelap mata ya, artinya kasih sayang itu dijaga terus, dibela terus, kayak kita nyayangin anak terus gitu. Enggak ngerti. 2400 tahun. Sampai sekarang Israel adalah negara yang paling tidak aman sedunia. Tiap hari ada ketegangan. Israel itu paling tegang. Jadi militer tegang, jadi apa juga tegang. Enggak Hizbullah nanti sebelah sini. Datang lagi si Hamas ini. Ntar lagi sama si Fatah juga bisa ribut. Datang lagi si Iran. Waduh! Duri dalam daging banyak sekali sekitarnya. Ketegangan terjadi terus. Nah jadi kalau kita melihat, memang berat. Kemarin kita baru balik itu jalur Gaza, baru hantam teman-teman. Tahun lalu, pas dari atas di sekitar Sodom Gomora dulu, tembak berapa tentara Israel juga mati dan dihajar. 6 orang mati juga dari penembak gelap ini. Entah siapa saja musuhnya macam-macam. Ngeri ya? Wah kalau kalian lihat kalau ke Israel itu sebetulnya kalau kita mengerti politik. Memang aman kalau di tengah ya. Tapi suasana udah kayak perang aja. Sebetulnya. Nah itu sebab ketegangan ini terjadi terus menerus. Dan sulit membayangkan ini akan jadi damai. Karena Palestina juga ada 4 jutaan. Sementara orang Israel itu kan 7 juta, sejutanya itu Arab. Warga negara Israel. Islam. 6 jutanya Israel. Ya, jadi kalau lihat peta secara utuh, hati-hati. Makanya istilah yang Yesus pakai Israel sejati itu atau yang dikatakan pada Elia, mesti perlu kita paham. Ya, itu soal Israel. Jadi kebangsaan harus hati-hati. Bukan automatically. Sama anak pendeta. Pendeta itu hamba Tuhan. Anak pendeta? Anak hamba Tuhan enggak? Belum tentu kalau bapaknya bajingan. Lebih cocok dari sebelah anak bajingan kan. Bapaknya makan duit nilep melulu kok. Kok dibilang anak pendeta. Nggak pantas bapaknya pun disebut pendeta. Nah itu tanggung jawab juga. Saya kan bertanggung jawab untuk hidup saya. Supaya anak saya tahu dan bangga. Bahwa bapaknya itu pendeta yang dipercaya. Itu beban moral saya. Kalau nggak anak saya pun akan dimaki-maki. Ah bapakmu penipu itu. Katanya kan selesai. Ya, jadi tidak ada labelisasi yang membuat automatically. Tapi quality yang tidak terbantah, ya. Itu akan diperkatakan. Dan yang terakhir, Yesus sendiri bilang banyak dipanggil. Bukan, banyak dipanggil sedikit dipilih dulu. Kalau tiada Tuhan selain Allah, apa yang mau dikatakan? Maksudnya apa? Itu kan 10 hukum. Jangan mengilakan yang lain, kecuali Tuhan itu sendiri. Terus maksudnya? Enggak tuh, nanti dulu. Ketika dihukum itu banyak yang mati. Ketika mereka menyembah berhala, zaman Musa dulu lah yang paling gampang ya. Diapain mereka? Dipagut ular, dipegal bumi, mati semua itu. Bukan diampuni itu. Yang benar, yang lempeng, yang terkontaminasi itu yang diampuni. Cuma ke bawah-bawah sebetulnya dia gak begitu dipaksa situasinya kan gitu. Jadi gak ada pengampunan itu gelap mata. Orang Israel itu berapa kali dibantai itu. Kalah lawan musuh, hancur. Kan begitu bolak-balik melulu tuh jatuh bangun itu. Hajar habis sekian orang, mati sekian ribu. Wih, jangan main-main itu. Sama aja kayak orang Kristen. Ya kita juga kan kalau memang mau mengaku dosa kita dengan jujur, kita diam. Bukan berarti kan kalau kita percaya automatically tidak pernah bikin dosa. Bedakan dulu pengampunan Tuhan yang bertanggung jawab itu dengan anugerah yang murahan. Anugerah murahan adalah apapun dibikin pokoknya itu anakku. Itu salah besar. Enggak ada itu di Alkitab. Itu loh maksudnya. Alkitab itu mengatakan anugerah yang mahal. Tidak sembarang. Ya. Maka anaknya pasti akan dijaganya terus. Itu sebab dikatakan tidak semua orang menyebut nama Tuhan. Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Anakku akan melakukan kehendakku. Nah jadi Alkitab itu sangat clear. Justru yang saya bilang tadi, pasti ibu terkontaminasi dengan beberapa khotbah yang pernah didengar. Dan memang saya tahu betul banyak khotbah mengatakan begitu. Nah, bukan gini. Betul di Alkitab itu maksudnya konteksnya yang mesti dipahami. Kalau orang Israel kembali bertobat, diampuni. Diampuni. Pertanyaan saya, waktu mereka berdosa ada yang dihukum gak? Ada yang mati gak? Jahat dong dengan tol gitu. Kenapa dibikin mati? Kan gitu maksudnya. Kalau gitu jahat dong, kenapa dibikin mati? Ingkar janji kalau gitu Tuhan. Kalau asumsinya seperti asumsi kita. Nangkap maksud saya ya? Salah dong. Justru apa yang ibu katakan jadi berlawanan. Tuhan akan mengampuni kalau seperti yang saya bilang tadi, dia setia adil adanya kalau kita mengakui segala dosa kita. Artinya bertobat benar itu. Bukan karena Israel lalu diampuni. Bukan. Karena bertobat, hati-hati loh. Nangkap maksudnya ya. Bukan karena Kristen kita diampuni. Karena bertobat sungguh-sungguh ngakui. Bukan karena ke gereja kita diampuni. Karena sungguh-sungguh mengakui. Tapi ngaku pun, kalau enggak sungguh-sungguh diampuni enggak? Tetap juga enggak. Maka dibilang tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk. Tapi mereka yang melakukan apa? Ada ukuran kualitatif. Jadi ada satu bacaan, tidak boleh berhenti. Lihat dulu, apa yang terjadi. Musa juga dihukum Tuhan kan? Tapi dia tidak dihukum mati. Tidak sampai kau ke Israel, cukup sampai Nebo. Itu Musa itu. Siapa kita yang lebih baik dari Musa? Halo? Ada gak kita orang yang lebih baik dari Musa? Dari Musa gak ada. Dari Musa mana bisa? Parah kita dibandingkan Musa kan? Nah kalau Tuhan baik sama kita sekarang, sorry hati-hati loh. Kalau kita masih hidup bukan karena Tuhan sayang ya. Sorry ya. Tolong jangan GR dulu nih. Bisa jadi kita masih hidup Tuhan udah muak ngeliat kita. Biar kasih umur panjang, biar banyak dosanya. Supaya lancar dia ke neraka. Hati-hati loh. Maka saya selalu bilang, jangan pikir umur panjang itu langsung berkat Tuhan. Dalam pengertian berkat spesifik ya. Nanti dulu. Banyak orang-orang yang tidak Kristen. Tapi karena makan sehat umurnya. Orang Shinto itu dimasuk Guinness Book itu orang Shinto di Jepang. Chinese yang di gunung-gunung itu tinggal 150-120 tahun katanya umurnya ada. 103-108 gitu. Pendeta umur 20 pun banyak yang mati. Ya. Macam-macam kan ya. Nah jadi kita gak bisa membuat sesuatu secara mengeneralisasi. Lalu lihat nih satu. Oh ini. Oh jadi gini dong. Nah gitulah kesimpulannya. Tapi anak Tuhan pasti dijaga Tuhan. Amin. Namun anak Tuhan juga gak sama dengan umur panjang ya. Hati-hati ya. Ingat. Murid Yesus Yakobus umurnya berapa mati? Yakobus saudara Yohanes berapaan? Kira-kira 30-an mati dibacok di Yerusalem. Yesus umur berapa? 33-an. Dia gak beda jauh ya. Stefanus juga mati muda. Oke, Paulus 60-an. Yang paling panjang umurnya siapa? Yohanes. Hampir 90 dia. Waktu mati. Tapi matinya pun dibuang di Patmos. Udah tua kebuang pula lagi. Itu murid Yesus lagi. Jadi jangan bilang, Yesus gak sayang Yohanes. Ih, sayang banget. Maka dipakai ya. Jadi kalau menderita kalian karena kebenaran sudah mulai susah, itu pertanda Yesus sayang. Tapi kalau belum menderita, hati-hati kau. Mungkin kau gak disayang.